dari sisi yang ketujuh. Asqari sendiri punya banyak poin kesesatan yang dia belum akui. Dia sendiri belum akui. Seperti dia menghalalkan darah para baking tempat pelacuran di Ambon. Ditanya oleh Al Abdul Kifli yang waktu itu ikut penyerangan di malam hari. Ditanya kepada Asqari, loh, gimana kok orang-orang itu diserang? Mereka juga Muslim, walaupun berzina melindunginya, tapi mereka Muslim. Ya, apakah mereka itu tetap diserang? Kata Asqari apa? Halal darahnya. Ya, pemikiran khawaritnya muncul, halal darahnya. Dan ini ditanyakan oleh ikhwah Rahmat yang pengen saya, dia tanya ke Asqari di rumahnya, katanya, kamu jangan membuat saya ragu tentang agamaku. Ya. Ini mana kamu mengumumkan tobatmu ini? Ya.